Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah ka muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang terakhir dari hadis-hadis yang ada dalam bab qitalil jani wa qatlil murtad. Yang hadis terakhir dalam bab tersebut adalah hadis yang ke-1230. Yang hadis tersebut dan dua hadis yang sebelumnya adalah menunjukkan tentang hukum orang yang murtad. Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang wujub qatlil murtad an dinil Islam. Wajibnya membunuh orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Dan hukum ini ijma' para ulama sebagaimana yang telah kita ketahui. Nah, perkara-perkara yang menyebabkan murtadnya orang Islam, keluarnya orang Islam itu banyak. Berpindah agama dari Islam ke agama yang lain itu salah satu di antara sebab murtad. Termasuk dari sebab-sebab murtad keluarnya orang dari Islam adalah melakukan perkara-perkara yang membatalkan Islam. Perkara-perkara yang membatalkan Islam, baik kekafiran-kekafiran yang akbar atau kesyirikan-kesyirikan yang akbar yang menyebabkan pelakunya batal Islamnya, keluar dari Islam. Nah, termasuk dari perkara yang menjadikan orang yang melakukan itu murtad, keluar dari Islam, itu adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dilakukan oleh ummu walad yang dimiliki oleh seorang yang buta. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada beliau berita seorang pemilik budak membunuh budak perempuannya, membunuh ummu waladnya, yaitu budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Dibunuh dengan ditusuk dengan tombak perutnya. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ala isyhadu anna damaha hadarun." Ketahuilah, persaksikan oleh kalian bahwa darahnya dia adalah sia-sia, tidak ada nilainya. Itu menunjukkan tentang darahnya orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nilainya, tidak ada kehormatan, karena dia sudah keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumi tuan yang membunuh budaknya itu dengan kisas, dengan diat, dan hukum-hukum pembunuhan yang lain, karena itu bukan perkara yang diharamkan. Itu diantara dari sebab keluarnya orang dari Islam, sebab murtadnya orang dari Islam. Demikian juga mencela Allah, mencela kitabullah, mencela istri-istri Rasulullah. Bagaimana kalau mereka bertaubat, apakah taubatnya itu diterima? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan apabila mereka bertaubat, taubatnya diterima. Apabila mereka bertaubat, taubatnya diterima. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tautul Ahkam, mereka yang murtad keluar dari Islam diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Ditahan, diminta untuk taubat selama 3 hari. Kalau mau masuk Islam, diterima. Jika tidak mau bertaubat, maka kutilah, dibunuh. Ketika mereka bertaubat, taubatnya diterima. Akan tetapi dinyatakan oleh saya Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram, khusus untuk yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika bertaubat diterima taubatnya, tetapi hukumnya adalah tetap dihukum bunuh. Baik, kita lanjutkan kitab berikutnya. Selesai dari pembahasan bab qatlil jani wa qitalul jani wa qatlil murtad, selanjutnya penulis Ibnu Hajar rahimahullah membawakan pembahasan dalam kitab yang baru, yaitu Kitabul Hudud. Kitab Al-Hudud. Kitab Al-Hudud. Al-Hudud ini jam'u haddin. Al-Hudud adalah jamak dari had. Al-Hudud jamak dari al-had, yang maknanya menurut lughah, makna had menurut lughah, menurut bahasa, maknanya adalah al-mani wal hajiz baina syai'aini, penghalang dan pemisah di antara dua sesuatu. Al-mani wal hajiz baina syai'aini, penghalang dan pembatas antara dua sesuatu, antara dua perkara. Itu makna had menurut lughah, makna had menurut bahasa. Sehingga al-had yang jamaknya al-hudud menurut lughah, menurut bahasa, adalah sesuatu yang memisahkan dan menghalangi antara dua sesuatu. Karena itu batas-batas tanah itu juga disebut hududul ardi, batas-batas tanah, karena memisahkan antara pemilik yang satunya dengan pemilik yang lain. Kemudian al-had menurut syariat ini memiliki beberapa makna. Al-had menurut syariat ini memiliki beberapa makna. Di antara makna al-had menurut syariat juga bermakna al-manahi, larangan. Karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187, Allah berfirman, tilka hududullahi falataqrabuha. Itu adalah batas-batas Allah, maka jangan kalian dekati. Maksudnya itu adalah larangan-larangan Allah, falataqrabuha, maka jangan kalian dekati. Berdasarkan ayat ini, surat Al-Baqarah 187, had itu bermakna larangan. Kemudian al-had juga menurut syariat bermakna al-awamir, perintah-perintah. Perintah Allah itu juga disebutkan hadullah. Larangan Allah juga disebut hadullah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-229. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batas-batas Allah. Maksudnya adalah perintah-perintah Allah, maka jangan kalian langgar. Itu adalah batas-batas Allah. Itu perintah-perintah Allah, maka jangan kalian langgar. Perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, jangan kalian langgar. Itu diantara makna hudud, jamak dari had. Menurut syariat memiliki beberapa makna. Kadang bermakna an-nawahi, larangan. Kadang bermakna al-awamir, perintah-perintah. Nah. Dan al-had jamak dari hudud juga bermakna al-uqubah. Bermakna al-uqubah. Dan ini yang dimaksud dalam kitab ini. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Al-had di sini yang dimaksud adalah al-had bermakna al-uqubah menurut syariat. Al-had bermakna al-uqubah, hukuman. Ini yang dimaksud makna al-had menurut syariat di sini dalam kitab ini. Sehingga makna al-hudud jamak dari al-had menurut syariat di sini maknanya adalah uqubatun muqaddaratun syar'an fi ma'siyatin litakuna kafaratan anil fa'il waradi'atan anil fi'li. Makna al-hudud jamak dari had yang dimaksud di sini adalah uqubatun muqaddaratun syar'an, hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Fi maksiatin, pada suatu perbuatan maksiat. litakuna kafaratan anil fa'il, untuk menjadi kafarah, penghapus dari dosanya pelaku kemaksiatan tersebut. Waradi'atan anil fi'li, dan untuk mencegah dari melakukan kemaksiatan tersebut. Ini makna al-had jamak al-hudud menurut syariat di sini. Uqubatun muqaddaratun syar'an, hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Fi maksiatin, pada perbuatan maksiat. Litakuna kafaratan anil fa'il, untuk menjadi kafar, penghapus dosanya pelaku kemaksiatan tersebut. Waradiatan, dan untuk mencegah anil fi'li, dari melakukan kemaksiatan tersebut. Ini makna al-had menurut syariat di sini. Dalam bab hukuman atas kemaksiatan. Kalau dalam bab larangan-larangan Allah, maka makna had itu adalah larangan Allah. Kalau dalam bab perintah-perintah Allah, makna had itu adalah awamirullah, perintah-perintah Allah. Tapi dalam hal hukuman dalam satu kemaksiatan, seperti dalam kitab yang akan kita bahas, makna had menurut syariat adalah uqubatun muqaddaratun syar'an fi maksiatin litaguna kafaratan anil fa'il waradiatan anil fi'li. Jadi hukuman yang telah ditetapkan, hukuman yang telah ditentukan oleh syariat pada suatu kemaksiatan, pada perbuatan maksiat, tujuannya adalah agar supaya hukuman tersebut menjadi kafar, penghapus dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Dan juga tujuannya adalah untuk mencegah, mencegah dari melakukan kemaksiatan tersebut. Seperti pencuri, ya. Pencuri, ketika dia mencuri dan sudah mencapai dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hukum potong tangan, dengan dia dipotong tangannya, maka akan menghapuskan, jadi kafarah atas dosa yang dilakukan. Kemudian akan mencegah, menghalangi dia untuk melakukan pencurian kembali, dan juga mencegah orang lain untuk melakukan pencurian. Satu yang mendapatkan hukuman untuk kebaikan orang yang dihukum dan juga untuk kebaikan yang lain, maka sekian banyak kemaksiatan atau kemungkaran serupa akan tercegah, ya, akan tercegah. Demikian juga yang lainnya, kemaksiatan yang lainnya, seperti yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Adapun hukuman-hukuman terhadap satu kemaksiatan yang syariat tidak menentukan, dan ketentuannya itu diserahkan kepada hakim. Yang menentukan itu adalah hakim, dengan pertimbangan hakim tujuannya agar supaya membuat jera pelakunya dan bisa mencegah dari kemaksiatan tersebut. Itu tidak disebut had, tetapi disebut apa? Disebut ta'zir, ya. Disebut ta'zir. Kalau yang sudah ditentukan oleh syariat, seperti mencuri hukumannya potong tangan, itu namanya had. Tapi kalau hukuman atas satu kemaksiatan tidak ditetapkan, tidak ditentukan oleh syariat. Ada hukumannya, tapi tidak ditentukan oleh syariat. Hukumannya ditetapkan oleh hakim. Itu namanya hukum ta'zir, bukan had. Kemudian penulis Ibnu Hajar rahimahullah, beliau memisahkan kitab Al-Hudud, apa memisahkan hukum membunuh orang yang murtad dari kitab Al-Hudud. Penulis di sini Ibnu Hajar memisahkan hukum bunuh bagi orang murtad dari kitab Al-Hudud, menunjukkan bahwa membunuh orang yang murtad ini bukan termasuk hukum had. Jadi penulis Ibnu Hajar memisahkan hukum bunuh terhadap orang murtad dari kitab Al-Hudud. Ini menunjukkan bahwa qatlul murtad, membunuh orang murtad itu bukan termasuk dari hukum had. Karena itu setelah penulis Ibnu Hajar membawakan pembahasan tentang hukum membunuh orang murtad, selanjutnya penulis membawakan kitab Al-Hudud dan membunuh orang yang murtad tidak dimasukkan dalam kitab Al-Hudud. Ini menunjukkan bahwa membunuh orang murtad itu bukan termasuk dari hukum had. Karena apa sebentar? Meskipun para ulama sudah ijma, sudah sepakat bahwa membunuh orang murtad, apa bahwa orang yang murtad itu hukumnya adalah dibunuh. Ijma ulama tidak ada khilaf. Tetapi itu bukan termasuk dari hukum had. Karena di antara ketentuan hukum had itu, hukum had artinya satu kemaksiatan yang hukumannya adalah dengan hukum had, ketika sudah sampai kepada penguasa, maka wajabat iqamatuha, wajib untuk ditegakkan bagaimanapun keadaannya. Yang namanya hukum had, kalau sudah sampai kepada penguasa, wajib ditunaikan bagaimanapun keadaannya. Nah, adapun orang yang murtad, ketika sudah sampai kepada penguasa, kemudian diminta taubatnya dan bertaubat, tidak ditunaikan hukumannya. Ini yang membedakan, di antara yang membedakan hukum had atau bukan hukum had. Kalau hukum had sudah sampai kepada penguasa, wajib ditunaikan. Bagaimanapun keadaannya, tunaikan. Oleh karena itu nanti akan kita baca satu kemaksiatan yang di situ ada hukum hadnya. Kalau sudah sampai kepada penguasa, maka wajib untuk ditunaikan. Tapi kalau belum sampai kepada penguasa, masih bisa untuk tidak ditunaikan. Kalau belum sampai kepada penguasa, masih bisa untuk tidak ditunaikan. Sehingga kalau bisa untuk tidak sampai ke penguasa dulu, ya tidak sampai kepada penguasa dulu tidak mengapa. Sebab kalau sudah sampai kepada penguasa, wajib ditunaikan. Itu nanti akan kita baca penjelasan tentang masalah ini insyaallah. Kemudian penulis membawakan bab yang pertama dalam kitab Al-Hudud adalah babu haddizani. Babu haddizani, bab hukum had bagi orang yang berzina. Babu haddizani, bab hukum had bagi orang yang berzina. Nah, kenapa bab ini, yaitu hukum had bagi orang yang berzina, dibawakan oleh penulis dalam kitab Al-Hudud sebagai bab yang pertama? Karena zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang merendahkan, menghinakan manusia. Dan kejelekan dari zina ini menyebar di masyarakat. Karena itu pantas untuk dijadikan bab yang pertama dalam kitab Al-Hudud. Dan tadi telah kita ketahui tentang makna had yang jamaknya hudud, sedangkan makna az-zina, makna az-zina itu adalah fi'lul fahishati fi qubulin aw duburin. Zina itu adalah fi'lul fahishati, perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang fahisyah, yang keji. Fi kubulin aw duburin, pada kubul atau dubur. Fi'lul fahisyati fi kubulin aw duburin, melakukan perbuatan yang fahisyah, yang keji, pada kubul atau dubur. Fi'lul fahisyah fi kubulin aw duburin, melakukan perbuatan yang fahisyah, yang keji, pada kubul atau dubur. Dan yang dimaksud pada kubul atau dubur manusia, ya, bukan selain manusia. Kalau pada selain manusia, seperti pada binatang ternak, itu namanya bukan zina. Bukan zina. Karena itu, kalau ada manusia, kalau ada orang menggauli, menyetubui binatang, ini hukumannya bukan had, ya. Hukumannya bukan had, itu nanti juga akan kita baca pembahasan hadis dalam bab ini. Bagaimana kalau ada manusia, kalau ada orang berhubungan badan menyetubuhi hewan, apa hukumannya? Tidak wajib ditegakkan hukum had padanya karena itu bukan zina. Walaupun itu lebih kecil dan hukumannya lebih keras. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama di dalam bab ini, atau hadis yang ke 1231. 1231 atau hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang ke 1231 dari awal. An Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna rajulan min al-A'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa ada seorang dari orang-orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, anshuduka billahi illa qadaita li bi kitabillah. Wahai Rasulullah, saya meminta kepada engkau dengan nama Allah. Agar engkau tidak memutuskan kepada saya kecuali dengan kitab Allah. Faqala al-akhir wa huwa afqahu minhu, maka berkatalah yang satunya, yaitu temannya, wa huwa afqahu minhu, dan dia lebih faqih, lebih alim dari orang tadi. Naam, faqdi bainana bi kitabillah. Benar. Maka putuskan di antara kami dengan kitab Allah. Wa adzanli, dan izinkan saya. Wa adzanli, dan izinkan saya. Izinkan saya untuk menyampaikan permasalahannya. Faqala, qul, qala inna ibni kana asifan ala hadha. Maka beliau bersabda, qul, katakan. Qala, orang tersebut berkata, inna ibni kana asifan ala hadha. Sesungguhnya anak saya menjadi pekerja atas orang ini. Anak saya menjadi pekerja atas orang ini. Fazana bimra'atih, kemudian berzina dengan istrinya orang ini. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajma, dan sesungguhnya saya diberitahu bahwa anak saya harus dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin, maka saya tebus rajam itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Fasa'altu ahlal ilmi, maka saya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fa akhbaruni anna ala ibni jalda mi'atin wa taghriba amin, maka mereka memberitakan kepada saya bahwa anak saya wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa anna alam ru'ati hadha rajma, dan wajib istrinya orang ini dirajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh saya akan memutuskan di antara kalian dengan kitab Allah. Al walidatu wal ghanamu raddun alaik, budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Wa 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Dan anakmu wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa ghdu ya Unais ila imra'ati hada. Pergilah kamu wahai Unas, pergilah kamu wahai Unais kepada istrinya orang ini. Fa ini atarafat farjumha, maka jika dia mengakui, rajam dia. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Muslim, dan lafaz hadis ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah dan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, semoga Allah meridai keduanya, bahwa ada seorang dari kalangan Badui, bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya meminta kepada engkau dengan nama Allah untuk kau tidak memutuskan saya, yaitu memutuskan perkara saya kecuali dengan kitab Allah. Orang Badui tersebut mengarahkan pertanyaan dan permintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan, menggunakan permintaan dengan kalimat yang agung, ansyuduka billah. Saya meminta kepada engkau dengan Allah. Artinya saya mengingatkan engkau pada Allah agar engkau tidak memutuskan urusan saya kecuali dengan kitab Allah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu diminta seperti itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan memutuskan kecuali dengan kitab Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan memutuskan dengan kitab Allah. Namun karena ini orang Badui ya, yang datang kepada Rasulullah orang Badui, sehingga permintaannya dengan menggunakan kalimat yang kurang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansyuduka billah illa qaddayta li bikitabillah. Saya meminta kepada engkau dengan Allah, dengan nama Allah, agar engkau tidak memutuskan urusan saya kecuali dengan keputusan kitab Allah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia, beliau tidak terpancing emosinya kemudian marah. Faqala al-akhar, maka berkatalah yang satunya. Ini berdua datang pada Rasulullah berdua. Maka berkatalah yang satunya, yaitu temannya. Dan dia itu lebih faqih daripada dia. Ya, lebih alim, lebih faqih daripada orang Badui yang tadi. Lebih faqih daripada orang yang pertama tadi. Dia mengatakan, benar, putuskan diantara kita dengan kitab Allah. Nah, di antara yang menunjukkan bahwa dia lebih faqih, lebih beradab, Ketika dia mau menyampaikan permasalahan, minta izin dulu. Izinkan saya untuk menyampaikan permasalahannya. Izinkan saya untuk menyampaikan permasalahan. Ini yang menunjukkan dia itu lebih faqih, dia itu lebih alim, lebih beradab. Kemudian beliau bersabda, katakan, silakan, apa yang mau kamu, apa yang ingin kamu sampaikan. Dia berkata, sesungguhnya anak saya, anak laki-laki saya, dia sebagai pekerja atas orang ini. Kemudian anak laki-laki saya itu berzina dengan istrinya. Dan sesungguhnya saya diberitahu bahwa anak saya wajib dirajam. Kemudian saya tebus rajam itu dengan 100 kambing dan seorang budak perempuan. Tentunya yang memberitahu ini adalah orang yang tidak berilmu, orang yang jahil. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Saya bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu. Maka mereka memberitahu kepada saya bahwa anak saya wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Karena anaknya ini masih bujang, berzina. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dan bahwasanya wajib bagi istrinya orang ini dirajam karena dia sudah menikah. Berzina, dirajam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh akan saya putuskan perkara di antara kalian berdua dengan kitab Allah." Sudah perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepada kamu. Ya. Dikembalikan kepada kamu. Itu harta yang tidak halal diambil, tidak sesuai dengan hak. Kembali kepadamu. Dan anak laki-laki kamu wajib dirajam 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Pergilah engkau wahai Unais kepada istrinya orang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Unais untuk mendatangi menemui istrinya, orang yang memperkerjakan tadi yang berzina dengan pekerja laki-lakinya. Yang diutus Unais, karena Unais ini adalah berasal dari kabilahnya wanita itu, sehingga untuk menghindari adanya permasalahan problem karena mau menegakkan hukuman yang besar, maka Unais yang diutus untuk mendatangi istrinya orang ini. Maka jika dia mengakui, maka rajamlah dia. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis yang pertama dalam bab ini adalah menjelaskan tentang hukum bagi orang yang berzina. Baik orang yang berzina itu adalah zina muhsan, orang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri kemudian berzina, disebut zina muhsan. Demikian juga hukum berzina bagi orang yang belum pernah menikah. Yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa ada seorang badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu permasalahan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Dia meminta kepada Nabi dengan menggunakan kalimat yang agung yang tidak sepantasnya hal itu disampaikan, diarahkan kepada Nabi. Namun karena ini orang badui sehingga seperti itu. Itu meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan dengan keputusan kitab Allah. Kemudian yang satunya yang lebih faqih membenarkan dan menguatkan untuk meminta keputusan dari Rasulullah dengan kitab Allah. Dan kemudian dia meminta izin untuk menyampaikan permasalahannya. Dan kemudian dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian disampaikan bahwa anak laki-lakinya, dia bekerja pada seorang, kemudian berzina dengan istrinya, orang yang memperkerjakan tadi. Kemudian diberitahu tapi oleh orang yang tidak berilmu bahwa anaknya wajib dirajam. Kemudian ditebus rajam itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian dia bertanya kepada ahlul ilmu, orang yang berilmu, dan orang yang berilmu memberitahukan bahwa anak laki-lakinya wajib dicambuk 100 tahun dan dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian istrinya, orang yang memperkerjakan itu yang berzina, dirajam. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah memutuskan perurusan bahwa orang yang datang itu dengan kitab Allah, budak perempuan dan 100 ekor kambing dikembalikan kepada orang yang memiliki anak yang berzina. Kemudian anaknya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi wanita yang berzina, kalau mengakui dirajam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang penjelasan lebih lanjut tentang hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.